Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. A'adzanallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah di malam yang kebanyakan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di malam ini, malam Ahad, ya, malam Minggu, yang mana kebanyakan orang menghabiskan apa waktunya, akhir pekan, ya, akhir pekan. Allah musta'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada kita untuk kita memanfaatkan waktu dengan ibadah, taqarrub kepada Allah, bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu. Dan ini merupakan fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan memberikan kefaqihan dalam urusan agamanya. Dan fiqhu fid din, kefaqihan seorang dalam agama, tidak bisa dengan hanya dia duduk, ya, bermain-main. Nah, tanpa dia mau thalabul ilm, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah. Nah, maka itu hanya perkara yang sia-sia. Tetapi seorang yang mau hadir di majelis ilmu dengan dia mendengar qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Barakallahu fikum. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, sampai kepada al-qiyam al-matlub wal masyru', berdiri, ya, yang diperbolehkan dan yang disyariatkan. Sebelumnya kita telah membaca al-qiyam al-mamnu', ya, berdiri yang dilarang oleh syariat. Dan kita akan membaca penjelasan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab ini, Al-Qiyam Al-Matlub Al-Masyru', yaitu berdiri yang diperbolehkan oleh syariat. Berdiri yang diperbolehkan oleh syariat. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, laqad waradat ahadith sahiha wa a'mal minas sahaba tadullu ala jawazil qiyam ilal qadim. تعالوا معنا نعم لنفهم هذه الأحاديث. Telah warid, ya, telah ada hadis-hadis yang sahih dan perbuatan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang bolehnya berdiri, ya, untuk menyambut. Nah, maka kemarilah, ya, bersama kami, kata Syekh, untuk kita memahami hadis-hadis ini. Nah, Syekh akan membawakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang bolehnya kita berdiri ya dalam rangka menyambut seseorang. Disebutkan yang pertama oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam yakumu ila ibnatahu Fatimah idza dakhalat alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri menyambut putrinya Fatimah apabila mendatangi beliau. Wa taqumu ilaihi idza dakhala alaiha, dan Fatimah pun begitu berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahandanya apabila datang ke rumah beliau. Wa hadza jaizun wa matlubun. Berdiri yang seperti ini dalam rangka menyambut putri, sang putri atau sang ayah, ini diperbolehkan. Jaiz, matlub. Li'annahu qiyam ila dhaif. Dikarenakan berdirinya ini untuk menyambut tamu. Al-mulaqatahu wa ikramahu. Yaitu menyambutnya dan memuliakan. Ini tidak menyelisih syariat. Bahkan masyru' disyariatkan. Jadi kalau kita kedatangan tamu, baik tamu itu dari kerabat maupun tetangga atau yang lain, maka berdirinya kita dalam menyambut dhaif, duyuf, para tamu, ini dalam rangka ikramuhu, ikramud dhaif, memuliakan tamu, bukan sebagai bentuk penghormatan yang kemarin dibahas dilarang. Berdiri dalam rangka penghormatan. Tapi ini enggak. Berdiri dalam menyambut tamu. Ini perlu kita bedakan Berdirinya seseorang untuk penghormatan, ini yang dilarang oleh syariat. Tetapi berdirinya seseorang untuk menyambut tamu, maka ini matlubun jaiz. Dalilnya Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dari lafaz falyukrim dhaifahu, al-amr, perintah untuk memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Perintah untuk ikramud dhaif, ikramud duyuf. Muttafaqun alaih. Kemudian perlu diperhatikan di sini ada catatan oleh Syekh, wal qiyam yakunu min sahibil bait faqat. Dan yang berdiri menyambut tamu itu khusus untuk sahibul bait. Apa sahibul bait? Tuan rumah. Faqat saja, bukan untuk yang lain. Yang menyambut itu hanya tuan rumah. Yang menyambut tamu itu hanya tuan rumah. Bagaimana kalau misalkan yang menyambut banyak orang, bukan tuan rumah? Boleh dengan syarat dia wakil, tuan rumahnya, sahibul baitnya memerintahkan beberapa orang untuk ikut menyambut. Ini boleh. Contohnya Iman? Hajatan, kemarin yang ditanyakan ini. Kemarin menjawab boleh. Jadi boleh. Ketika kita dalam rangka menyambut tamu, bukan penghormatan, namanya tamu datang, 1, 2, 3, masa dibiarkan langsung selonong masuk kemudian makan sendiri? Yang terbaik yaitu memuliakan tamu. Mereka tamu kita, para undangan itu kan tamu undangan. Maka boleh bagi sahibul bait menunjuk fulan wa fulan, beberapa orang tertentu yang dianggap memiliki kesopanan, mungkin kecakapan dalam berbicara, dalam menyambut tamu, dipilih. Ya, oh ini. Nah, atau beberapa orang yang ditokohkan di masyarakat itu diajak untuk menyambut tamu. Yang seperti ini boleh insyaallah, ya, boleh karena bukan untuk penghormatan. Yang datang itu para tamu undangan, apalagi walimatul urus, undangan yang wajib untuk dihadiri. Ya, illa liudhrin, kecuali karena udzur, ya. Kecuali karena udzur, ya, boleh seseorang itu tidak hadir di walimatul urus. Tapi kalau tidak ada udzur, dosa juga. Karena ini termasuk ya perintah memenuhi undangan yang wajib, yaitu undangan walimatul urus. Barakallahu fikum. Karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahhara. Sunnah Rasulullah yang suci, yang terjaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, karena terkait dengan ibadah an-nikah dan walimah ini, walimatul urus termasuk di antara perintah. Kemudian yang kedua tadi sudah, yaitu berdirinya seseorang menyambut tamu. Terlebih lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menyambut putrinya atau sang putri, sang putra, menyambut ayahandanya atau ya kedua orang tuanya. Nah, Al-Thani saya menyebutkan yang kedua. Qumu ila sayyidikum, muttafaqun alaih. Wa fi riwayah fa'anziluhu. Ya, berdirilah ya untuk menyambut ya tuan kalian atau tokoh kalian, pemimpin kalian. Sayyid ya bisa diartikan tuan, tokoh ya, pemimpin kalian. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, fa'anziluhu, turunkan dia. Ya. Hasan, ya, hadis ini hasan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tentang sebab wurud ya hadis ini, sebab adanya hadis ini. Sababun wurudi hadzal hadis anna Sa'dan radhiyallahu anhu kana jarihan. Sebab wurud hadis ini bahwasanya Sa'ad radhiyallahu an, ya, sahabat Sa'ad radhiyallahu an, kana jarihan, beliau terluka kakinya, ya. Wa talabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam liyahkum fil yahud. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sa'ad untuk melakukan hukum kepada Yahud. Farakiba himaran. Kemudian sahabat Sa'ad radhiyallahu an menaiki himar. Himar itu apa? Keledai. Ya, keledai. Falamma wasala qala lil ansar. Kemudian ketika sampai sahabat Sa'ad radhiyallahu an di hadapan para sahabat Ansar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu ila sayyidikum fa anziluhu. Ya. Berdirilah kalian untuk apa? Menyambut pemimpin kalian ini. Jadi Sa'ad radhiyallahu an sebagai pemimpin ya mereka, sebagai tokoh yang dipanuti ketika itu, fanzaluhu, turunkan dia karena kakinya sakit. Ya. Jadi bukan karena apa? Penghormatan. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, qumu ila sayyidikum, maksudnya apa? Menuju, maksudnya ila itu menuju. Bangunlah ya, berdirilah kalian menuju tuan kalian, tokoh kalian, pemimpin kalian. Maksudnya itu untuk apa? Menyambut. Untuk menyambut, bukan untuk penghormatan, bukan, untuk menyambut. Apalagi disebutkan dalam riwayat fa'anziluhu, turunkan, bantu tuh turunkan karena sahabat sedang sakit kakinya. Faqamu ilaihi fa'anziluhu, maka mereka berdiri ya menuju sahabat Sa'ad radhiyallahu an, fa'anziluhu, kemudian mereka juga apa? Membantu menurunkan dari himarnya. Wa hadzal qiyam matlubun. Berdiri yang seperti ini ya boleh. Li musa'adati Sa'ad Sayyidul Ansar, untuk membantu sahabat Sa'ad ya, pimpinan Ansar radhiyallahu anhu. Wa huwa jarihun, dalam keadaan dia terluka. Naam. Wa 'ala dhahril himar li alla yaqa. Wa lam yakumur rasul wa baqiyatus sahabah. Naam. Ya, jadi para sahabat diperintahkan untuk berdiri menyambut Sa'ad dan membantu untuk menurunkan dari punggung himar agar tidak apa? La alla yaqa, tidak terjatuh karena kakinya sedang sakit. Wa lam yakumur rasul wa baqiyatus sahabah. Nah ini perhatikan, dan Rasulullah tidak ikut berdiri dan sahabat yang lainnya juga tidak ikut berdiri, hanya sebagian. Nah, hanya sebagian saja ya yang menyambut sahabat Sa'ad, tidak berdiri semua. Nah, ini di antara berdiri yang diperbolehkan ya, menyambut seorang tokoh muslimin atau walul amr boleh. Nah, ya. Menyambut bukan dalam rangka penghormatan. Pak Bupati lewat, wah semuanya berdiri semua. Nah, ini penghormatan, bukan menyambut. Beda kalau menyambut hanya beberapa orang saja. Ya, mobil datang, kemudian beberapa orang yang sudah disiapkan sebagai panitia. Nah, itu yang menyambut orang-orang khusus. Nah, kemudian membantu, ya, turun dari mobilnya, kemudian mengarahkan ke tempat di mana Pak Bupati nanti duduk sehingga. Nah, ini boleh karena apa? Ila menyambut. Ya. Berdiri untuk apa? Menyambut, menuju. Nah. Jadi masyaallah, di dalam lughatul Arabiyah itu ada lafaz-lafaz yang sudah membuat seseorang tuh paham maknanya ini. Ila itu berarti menuju. Ya. Bukan ada unsur apa? Itu jadi penghormatan, ta'zim. Ya. Kemudian nah, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau zaman dulu ya kendaraannya himar, ya. Kendaraannya onta. Kalau sekarang ya mobil ya, mobil mewah. Nah, mobilnya Pak Presiden Jokowi apa ya? Hah? BMW apa, jenis apa itu? Ya, masya Allah. Nah, itu kan ya, harus di ini istilahnya dibantu, buat nanti tergores atau apa. Nah, iya. Kemudian disebutkan yang ketiga oleh saya. Ini tadi yang kedua. Nah, kita harus pahami yang satu untuk menyambut tamu, yang kedua untuk menyambut seorang tokoh, seorang pemimpin. Nah. Asalis qala Syekh rahimahullah warada anna sahabi Ka'ab bin Malik hina ma dakhala al masjid. Nah, sekarang kisahnya Ka'ab bin Malik ini setelah ditahdir, diboikot ya sekitar 50 hari, tidak diajak bicara, tidak di ucapkan salam, tidak dijawab salamnya. Nah, dikarenakan tidak ikut apa? Perang Tabuk. Nah, warada anna sahabi ya, terdapat kisah bahwasanya sahabat Ka'ab bin Malik hina madakhala al-masjid, ketika masuk masjid, was sahaba jalisun, ketika itu para sahabat duduk semua. Faqama ilaihi Talha wahdahu, kemudian sahabat Talha berdiri, sahabat Talha sendiri berdiri. Mahrulan liyubashshiruhu biqubuli taubatihi ba'da an takhallafa 'anil jihad. Ya, segera mendatangi Ka'ab bin Malik, nah, untuk menyampaikan kabar gembira tentang diterimanya taubatnya dia setelah apa? Setelah dia ini tidak mengikuti jihad ya, ditahdir termasuk apa ikhwan? Dosa ya, ketika Rasulullah telah mengumandangkan jihad fardu ain, kemudian orang-orang yang tidak punya uzur, tidak punya alasan, kemudian dia apa? Tidak hadir jihad, tidak mengikuti jihad. Nah, ternyata sahabat Ka'ab bin Malik bukan karena apa? Beralasan, ya. Karena ketinggalan. Nah, ketinggalan karena beberapa bekal yang tidak dimiliki sehingga tidak ikut jihad. Ya. Sehingga ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, kemudian Rasulullah mensikapi Ka'ab bin Malik. Karena apa itu tadi? Rasulullah enggak tahu. La ya'lamul ghaib, tidak tahu yang ghaib. Ya. Nah, ini di sini ada sekian faedah banyak. Kenapa Ka'ab bin Malik ditahzir, ya, tidak ditegur oleh Rasulullah, tidak diucapkan salam? Karena itu tadi menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi sunnah. Ya. Nah, padahal ya tidak seperti itu. Ka'ab bin Malik ya benar-benar memiliki uzur, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan ya tentang ketidak apa tidak ada kesalahan pada diri Ka'ab bin Malik ya untuk tidak mengikuti jihad ya, dikarenakan tadi adanya uzur. Nah, kemudian turun ayat yang menyebutkan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Dan akhirnya ini, kisahnya ini. Ya, sahabat Talha ketika itu langsung berdiri menyambut Ka'ab bin Malik. Untuk apa? Liubashirahu bikubuli taubatihi. Untuk menyampaikan kabar gembira tentang diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qiyam ja'iz li idkhali sururi 'ala rajulin hazin hazinun wa bisharatuhu bitaubati 'alaihi min Allah taala. Berdiri yang seperti ini diperbolehkan karena apa? Membuat orang bahagia. Ketika orang sedih, hazin, ya, sedih karena itu tadi diboikot oleh kaum muslimin ketika itu. Semua para sahabat memboikot sahabat Ka'ab bin Malik, ya. Ketika Ka'ab bin Malik sholat, ya, kemudian salam, menunggu, terus memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah menoleh ke dia. Tapi Rasulullah ditunggu-tunggu kok nggak menoleh, karena Rasulullah memalingkan wajahnya. Nah, sahabat Talha sendirian, ya, bangkit berdiri, nah, dari tempat duduknya untuk menyambut sahabat Ka'ab bin Malik ketika masuk masjid dan menyampaikan diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini boleh, ya. Jadi misalkan ada seseorang dia tidak tahu kabar, ya, tentang sesuatu yang membahagiakan dia. Nah, kemudian antum tiba-tiba bangkit menyambut dia. Kemudian disampaikan berita. Nah, kabar gembira kepada dia. Apa saja, ya? Barakallahu fikum. Mungkin kabar gembira dia mendapatkan apa namanya? Pekerjaan yang baik, ya. Kabar gembira dia apa namanya? Mendapat hadiah misalkan, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, al-qiyam ilal qadim min safarin. Nah, limu'anaqatahu, berdiri untuk menyambut orang yang apa datang dari safar. Limu'anaqatahu, untuk mu'anaqah. Mu'anaqah itu jadi apa? Seperti berpelukan gitu. Ya, itu mu'anaqah. Nah, itu boleh. Baik ya apa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, boleh. Ya, itu menunjukkan apa namanya? Bukan penghormatan, bukan, tetapi menyambut orang yang datang dari safar. Atau sekian lama kita tidak pernah bertemu. Nah, dengan orang ini ketika bertemu kita berdiri karena rasa senang, kemudian kita mu'anaqah, berpelukan, boleh, ya. Yang seperti ini berdiri yang seperti ini tidak terlarang. Barakallahu fikum. Apakah sunnah mu'anaqah? Jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab, yang ini juga diamalkan oleh para sahabat, ya. Musafaha, berjabat salam itu ya sunnah, ya. Kita berjabat tangan itu termasuk sunnah syariat. Nah, kita bertemu dengan orang, kemudian mengucapkan assalamualaikum, gimana kabarnya, Pak? Jabat tangan. Nah, sunnah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika seorang bertemu dan berjabat tangan, sebelum dia melepas kedua tangannya, dua orang yang saling bertemu itu dosa-dosanya diampuni. Nah, barakallahu fikum. Jadi keutamaan kita berjabat tangan. Nah, karena dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, mu'anaqah ini ketika seorang yang datang dari safar atau perjumpaan yang lama, ya. Bukan setiap hari, kan, ya. Jangan dipahami nanti setiap hari ketemu mu'anaqah. Nah, ini salah ini, ya. Dalam penerapan. Nah, tiap hari bertemu di masjid, duhur, asar, maghrib, bisa duhur mu'anaqah. Nanti asar mu'anaqah, bukan. Nah, ini salah. Mu'anaqah itu ketika orang yang qadim ila safar, datang dari safar, ya. Misalkan dia TKI misalkan dia ke Saudi 2 tahun enggak pulang-pulang. Wah, ketika pulang masyaallah kita. Kapan nanti pulang? Wah. Ini mu'anaqah itu. Atau mungkin teman kita safar ya 1 bulan baru pulang. Nah, itu boleh kita mu'anaqah. Tapi kalau tiap hari ketemu duhur, asar, maghrib ya enggak mu'anaqah. Cukup apa? Musafaha. Assalamualaikum. Nah, nah, dulu pernah ya, di awal-awal semangat mu'anaqah ini sunnah. Loh, maghrib mu'anaqah, isya mu'anaqah lagi. Nah, ini salah, ya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Tapi musafaha ini sekarang disalahgunakan ya, Pak. Ya, di sekolah-sekolah itu anak-anak apa namanya? Murid-murid ya. Pelajar-pelajar itu laki-laki perempuan yang bukan mahramnya musafaha, bahkan dicium tangannya lagi, ya. Itu saya lihat sendiri itu, ya. Pas kebetulan rumah di depan jalan, ini anak-anak pulang, nah, jabat tangan, kemudian dicium yang ini, masya Allah, kayak suami istri, ya. Nah, ini salah, ya. Kalau bukan mahramnya haram, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak pernah ya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini jadi kita harus ya itu tadi. Wah, enggak enak tetangga sendiri kan. Ya bukan mahramnya ya enggak usah disalami lah. Sudah kita insyaallah paham. Kita apa? Dengan seperti ini insya Allah paham ya, insya Allah. Nah, insya Allah paham. Nggak mungkin lah kita begini nanti ibu-ibunya langsung narik tangan kita kan, Pak. Ini kan nggak sopan lah. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah dia langsung berkata ini. Baik. Ada sampai ya seorang ustad atau mungkin yang dianggap mubalig. Nah, nggak apa-apa kalau sedikit gitu. Tul gitu. Ya. Menyentuh sedikit, nggak apa-apa, masuk jarak jauh. Nah, ini, ya, syariat kalau haram ya haram ya, walaupun sedikit. Minum khamr, ya, haram. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Walaupun sedikit cuma campuran, buat campuran apa? Jamu, haram, walaupun sedikit. Nah, jabat tangan cuma ujungnya tok loh, ya haram. Ya, ya sudah gini aja. Nah, gitu. Enggak usah nempel atau lebih anu lagi dimasukkan kan. Allah ban. Ya. Iya. Anak kecil yang belum balik. Ya, maksudnya ini ya enggak apa-apa. Anak kecil yang belum umayyiz, belum balik enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mumayyiz atau mungkin balik, jangan. Yang mumayyiz saja itu dihindari, ya. Maksudnya sudah anak sudah 10 tahun, hindari, ya, bisa fitnah nanti. Tapi kalau yang masih kecil, mengasih ayo salam, diajari anak, tidak apa-apa, untuk memuliakan yang tua. Nah, mumpung masih anak-anak, nanti tidak apa-apa. Kalau sudah remaja, jangan. Nah, sudah remaja, barakallahu'alaikum. Nah, yang seperti ini akhlak akhlak seorang muslim harus diajarkan kepada kaum muslimin. Ya, jangan seorang dai, seorang kiai, seorang ustad, ya, tidak menyampaikan antara mana yang bukan mahramnya, mana yang mahram. Nah, ini harus disampaikan. Oh, ini enggak boleh seseorang itu berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Kalau bahasa muhrim ini salah ya, muhrim, mahram. Ya. Mahram bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang ihram, mahram. Jadi orang yang diharamkan dalam ini. Baik, pernikahan. Disebutkan apa? Faedah yang kelima. Nah, yang kelima. Nulahidu anna hadhil ahadis kulluha bilafdin ila sayyidikum, ila Talhata, ila Fatimah. Nah, kita melihat hadis-hadis ini semuanya dengan lafaz ila, yaitu apa? Menuju. Ila itu menuju. Menuju tuan kalian, pemimpin kalian, menuju Talha. Ya. Salah ini sebenarnya. Ila apa namanya? Ka'ab, ya. Ila Ka'ab, ila Fatimah, menuju Fatimah. Naam, wa hiya tadullu 'ala jawazil qiyam. Nah, ini menunjukkan tentang bolehnya berdiri karena menuju, bukan sebagai penghormatan atau ta'zim. Nah, bi'aksil ahaditsil mani'ah minal qiyam, berbeda dengan hadis-hadis larangan dari berdiri. Ya, di mana disebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya. Baik, barakallahu fikum. Baik, kemudian faqad ja'at bilafd lahu wal farqu kabirun baina qama ilayhi ay asra'a ilay musa'adatihi aw ikramuhu wa baina qama lahu ay qama waqifan min makanihi lit'adzim. Jadi lafad ila berbeda dengan ketika lafad itu lahu, ya. Kalau lahu itu penghormatan untuknya, ya, berdiri apa untuknya, penghormatan kepadanya. Tapi kalau ila menuju, dia berdiri menuju tamunya, menuju pemimpinnya. Nah, itu sebagai bentuk apa? Yaitu tadi menyambut, menuju itu kalau bahasa Indonesia kita ya menyambut. Ila itu menuju, jadi menyambut. Nah, kalau lahu, nah ini ta'ziman lahu, yaitu penghormatan. Dia berdiri lahu untuknya, berdirinya untuknya. Ini ta'zim. Nah, ini disinilah letak, ya, perbedaan lafaz dalam lughatul arabiyah memiliki perbedaan makna, ya. Barakallahu fikum. Ya. Apanya? Upacara bendera. Iya. Ya, itu ta'zim termasuk penghormatan. Nah, suruh berdiri. Kalau misalkan masih belum berangkat, nggak usah berdiri, nggak apa-apa, ya. Kecuali kalau sudah memang berangkat, langsung berdiri untuk mengiringi jenazah. Karena perintahnya faliyat tabi'hu. Ya, faliyat tabi'hu. Kalau masih upacara nggak perlu. Kan nanti kan itu hanya sekedar apa namanya pesan-pesan, ya, pesan-pesan yang disampaikan oleh ahlul bait atau ahlul musibah, apa, nah, ini tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa istilahnya nanti disampaikan barangkali yang punya apa namanya tanggungan hutang atau apa itu ya, biasanya boleh, ya, tapi tidak usah berdiri, nggak apa-apa. Nah, Nggak bisa berdiri. Kalau misalkan penyampaiannya setengah jam, itu nggak capek berdiri setengah jam. Ya nanti ketika sudah diangkat, nah baru ya, karena termasuk hukum. Iya, kalau sudah diangkat. Iya, nggak usah. Ya, kalau sudah mau dibawa ke makbaroh, nah, baru berdiri. Ya, karena itu ittiba'ul janazah sunnah. Ya, fattabi'hu, diikuti. Jenazahnya diikuti sampai makbaroh. Nah, baik. Yang lain barangkali ada. Nah, sebelum kita lanjutkan. Nah. Ya, termasuk tadi berdiri dalam rangka penghormatan kepada seorang alim, guru, ini juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya. Nah, untuk berdiri menyambut beliau. Beliau sangat membenci ya, perbuatan berdiri dalam rangka penghormatan terhadap beliau. Nah, ini harus kita ketahui. Rasulullah saja yang makhluk yang mulia, manusia yang paling paling mulia dari yang lainnya, khairul anam, sebaik-baik manusia, khairul bashar, ya, membenci, tidak suka untuk dihormati seperti itu. Nah, apalagi kita yang bukan apa-apa, ya. Nah, tetapi itulah jauhnya kita dari akhlak Rasul, jauhnya kita dari petunjuk Rasulullah, bimbingan Rasulullah, sehingga banyak ya diri kita senang kalau dihormati, diagungkan. Nah, bahkan sebaliknya kalau tidak dihormati malah apa? Nah, itu tadi, ya, marah dia. Nah. Barakallahu fikum, saya ini kan ketua RT kok. Oh, semua saya datang kok enggak ada yang berdiri. Ya? Nah. Iya. Sekalipun presiden enggak boleh berdiri dalam rangka penghormatan ya. Yang dibolehkan hanya yang menyambut saja. Kemudian tiup trompet. Berdiri semua, nggak boleh. Nah, ya. Nah, kalau memang antum diundang untuk acara itu, ya sebelum presidennya datang, antum undur dulu, ya, antum ke belakang dulu. Ini. Iya. Termasuk sunnah muakkad. Oh, nikahannya dulu. Wali maturun usaha sekarang. Iya, enggak apa-apa. Iya. Oh, nikahnya 5 tahun yang lalu. Ya. Walimahnya sekarang. Enggak apa-apa. Ya. Nah. Karena Rasulullah memerintahkan seorang yang menikah itu untuk mengadakan upacara tadi, makan-makan. Walimah itu artinya makan-makan. Jadi bukan rangkaian ada ini macam-macam. Walimah itu makan. Datang makan pulang itu walimah. Ya. Nah, bukan nanti ada acara resepsi, sambutan ini bukan. Walimah itu makan, betul masuk. Nah, dihidangkan makanan ini gitu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi sunnah muakkad, sunnah yang paling ditekankan untuk menghadiri undangan walimah. Undangan walimah. Walaupun tadi, ya, dia waktu nikah, dia enggak punya uang untuk walimah. Walaupun dengan menyembelih kambing, dua atau... Nah, baru punya uang 2 tahun, ngumpul-ngumpulkan. Enggak apa-apa, dirayakan. Nah, ini walimah, ya, pernikahan. Iya. Nah, tapi anak wallah alam, ini ada kesalahan ini. Kebiasaan di masyarakat mengundang walimahan tapi belum akad. Ya, banyak kan? Ini. Akadnya Ahad. Undangannya hari Sabtu. Jangan datang di hari Sabtu. Loh, untuk apa wong kita itu diperintahkan untuk mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair? Wong belum nikah kok kita doakan. Ya, kalau sudah akad nikah, qabiltu ya, angkahtuka, saya nikahkan kamu dengan putri saya ini. Nah, di saat itu antum datang. Tapi berapa kali saya lihat masyarakat, kapan akadnya? Undangannya akad nikahnya Ahad, tapi diundang itu hari Sabtu loh, untuk apa? Salah ini. Jadi walimahan itu rangkaiannya ketika terjadi akad nikah. Nah, itu bukan mengumpulkan amplop dulu ya. Buat sangu lah, bukan ya. Kalau sebelumnya ya itu juga salah. Iya salah. Iya. Iya. Walaupun di tempat putri, walaupun di tempat laki, itu setelah terjadi akad. Nah, ya. Jadi misalkan sekarang di putri kan lebih dulu kan akad nikahnya di situ. Ah, besok 1-2 hari di putra. Ah, enggak apa-apa. Tapi kalau sebelum acara akadnya kapan? Minggu depan, acara sekarang. Nah, kalau seperti itu nggak usah hadir sekarang, nggak usah. Nah, ya setelahnya, ya, nah, itu setelahnya. Karena walimahan itu Rasulullah mengatakan, aulimu walau bisyatin, walimahlah kalian walaupun dengan satu ekor kambing. Ya, maksudnya di antara bentuk hadis ini adalah sunnah seseorang itu menjamu, ya, menjamu para undangan yang diundang walimatul urus itu. Nah, barakallahu fikum. Boleh enggak dengan ayam, dengan kelinci, sate kelinci, sate ayam? Boleh. Ya, boleh aja. Kalau misalkan kambing mahal, satu ekor kambing 2,5 juta. Ayam mahal ya? Ayam. Oh. Tapi antum kan harus persiapkan, misalkan udah mau acara ini, nikahkan putrinya, wah ternak ayam dulu, ya, itu, beli ayam berapa, 200 ekor atau 500 ekor, iya, baik, ini mungkin yang Nabi bisa sampaikan, insya Allah, kita cukupkan mudah-mudahan pembahasan tentang berdiri yang disyariatkan, ya, kita pahami. Jangan sampai nanti tercampur mana yang tidak boleh dengan mana yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.